آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ini masih di poin keempat, ya. Poin keempat yaitu jawaban dari Syekh mengenai khilaf-khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Di poin keempat beliau memberikan keterangan, ya, yaitu konsekuensi tidak berhujah dengan satu hadis pun kecuali sesudah mengetahui bahwa umat telah bersepakat atasnya. Umat telah bersepakat atasnya. Kemudian sebelum masuk poin yang kelima, ya, berikutnya sekarang beliau mengatakan mana? Hada kulluhu batilun bidarurah fa innahu fa in qila la yuhtaju bihi illa ba'dal ilmi bil ijma. Ini ya. Tafadhal. Ya, Pak Majid. Mauqufatan wa huwa khilafun ijma'an wa hiya in fala yaqum bi nususi dalalatun dalalatun fa'il dari yang fa terus fa in al mu'tabar inna ma huwa ijma'u wa nas adi adi mutasiri wa ila mutajibihi idla ya'lamu ila an yu'lama illa yuklama wujud milad fa yakunu qawlu wahid min al ummati mubtilan mubtilan idlalatin nasi wa hadha aidan khilafu al ijma'i wa mubtilanuhu ma'lumun bil ittirari bil ittirari bil ittirari bil ittirari min dinil islam wa qamisu annahu imma an yustarata fihi shumu' lil khitabi i'tiqadu jami'i ummati litahrimi aw yaktafa aw yaktafa aw yaktafa i'tiqadu ulama'i fa in kana al awalu lam yajuz lam yajuz lam yajuz ayastadilla ayastadilla an yastadilla yastadilla ala tahrimi bi ahadithil wa'idi hatta ya'lama hatta ya'lama ya'lama hatta ya'lama an jami'u anna jami'a jami'al ummati hatta an-nasina bil bawadi al-da'ilati wad-dakhilina fil islami min al-buddati al-qaribati wa qadi ya'taqadu anna hadha muharram wa hadha hadha la yaqulu muslim bal wala aqil fa inna ilma bi hadha ash-shar bi hadha ash-sharti muta'addim na'am ya. Kata Syekhul Islam, kalau dikatakan ada, apabila dikatakan la yuhtajju bihi illa ba'dal ilmi bil ijma', seandainya dikatakan tidak boleh berhujjah dengan nas, dengan dalil, dengan Quran dan sunnah kecuali setelah ilmu, setelah diketahui adanya ijma' atasnya, maka konsekuensinya dalalatun nusus mauqufatan 'alal ijma'. Maka konsekuensinya penunjukan nas, apa yang ditunjukkan oleh nas itu nanti bergantung terus kepada ijma. Ya, wa huwa khilaful ijma. Ya. Dan ini sendiri pun menyelisihi ijma. Menyelisihi ijma. Jadi enggak mesti, ya, kita berdalil mesti ini ijma atau bukan, ijma atau bukan. Ya, misalkan ada nas hadis mengenai celana yang isbal. Ya, Nabi bersabda izarul muslim nisfu sa'. Ya, fa wala haraja wala junaha fi ma bainahu wa baina min al-ka'bayn. Pakaian muslim itu setengah betis, tidak mengapa antara tengah betis dan mata kaki, tengah-tengah itu. Artinya di atas mata kaki. Mas fala min al-ka'bayn min al-izari fa huwa fitnar. Kan begitu hadisnya. Kain apa saja yang di bawah mata kaki maka itu di neraka. Jadi kita cukup beramal ya dengan penunjukan dari nas tersebut berdasarkan keterangan para ulama. Dijelaskan oleh para ulama, yuk kita beramal aja. Ijma enggak? Ya enggak ijma. Memangnya haram isbal itu ijma enggak? Ya enggak ijma. Memang enggak ijma. Ya tetapi cukup kalau nanti ini mesti tunggu ijma dulu baru kita beramal. Wah. Ini justru pernyataan seperti ini menyelisihi ijma. Paham enggak tuh? Pernyataan seperti ini menyelisih ijma. Wahina idin falaya bokok lin nususi dalalatun. Nah kalau begitu, enggak ada yang tersisa satu nas pun, ya sebagai dalalah. Ya, ada nas yang sebagai penunjukan halal haram, enggak ada. Tunggu ijma terus. Nah, sementara begitu banyak perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, nanti enggak ada yang satu nas yang menunjukkan. Misal nikah tanpa wali, wanita mana saja yang nikah tanpa wali saksi pernikahan batal kan begitu kan? Nikahnya batal. Oh, enggak perlu beramal dengan hadis ini. Kan amal dari hadis ini apa? Nikah mesti dihadirkan wali dan saksi. Itu amal. Nah, kalau enggak ada ijma, udah enggak usah beramal di sini. Duh, kan kalau gitu hadis ini penunjukannya apa? Kan enggak ada ijma, betul enggak ada ijma? Ya. Kalangan Ahnaf ya, kalangan mazhab Hanafi menyelisihi hadis ini. Mereka menganggap itu adalah wanita yang budak. Kalau wanita merdeka enggak. Loh, kalau begitu kita mesti nunggu ijma. Ya udah enggak ada tersisa satu dalil pun ya yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan yang amalan yang dituntut atau menghindari amalan kalau itu dilarang, ya halal atau haram. Ya enggak bisa tersisa lagi. Paham enggak sini? Jadi pernyataan enggak boleh beramal kecuali dengan ada ijma, enggak boleh berhujah dengan dalil kecuali jika sudah ada ijma. Pernyataan seperti ini menyelisihi ijma. Ya. Kenapa demikian? Kata beliau, wahina idin falaya baqa linususi dalalatun. Maka kalau begitu enggak ada satu nas pun yang dijadikan sebagai acuan untuk penunjukan kepada yang halal atau yang haram. Kalau nungguin ijma. Ya, kita dengar hadis tumbuh jenggot, kita amalkan. Ya, apa keyakinan Anda? Wajib. Ijma enggak? Enggak ijma. Ya, cukur jenggot. Ya, kenapa kata Nabi, "Wah, kuliha, biarkan jenggot tumbuh." Kita amalkan. Ya, kita amalkan. Ijma enggak? Enggak. Enggak ijma. Enggak ijma ya, kok. Nah, enggak ijma bahwasanya cukur jenggot itu haram. Enggak ijma memang. Tapi kita amalkan. Ya, karena memang ada pendapat para ulama, bahkan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, cukur jenggot itu makruh. Bukan haram. Namun kita amalkan. Kalau nungguin ijma, ya kapan beramalnya? Hah? Dan semuanya nanti gak bisa diamalkan. Berapa banyak? Justru yang paling banyak ialah yang bukan ijma. Paham gak sini? Sampai-sampai Ibnul Munzir menulis buku namanya Ijma. Itu pun diselisih oleh para ulama. Kata para ulama banyak yang gak ijma yang ditulis oleh beliau di kitab beliau Al-Ijma. Padahal itu gak ijma, bukanlah sebuah konsensus, kesepakatan, tapi begitu oleh beliau ijma. Nah, Ibnu Rusyd di kitab beliau itu pun juga banyak mengklaim ijma yang kata para ulama tidak ijma. Nah, di kitab beliau Bidayatul Mujtahid, nah, itu pun kata para ulama ada yang enggak ijma. Nah, fa innal mu'tabara innama huwa al-ijma. Sebab yang mu'tabar, yang dijadikan acuan, yang dijadikan patokan, itulah ijma. Wan nas ada mutaksir. Sedangkan nas, kalau begitu, sudah enggak punya pengaruh lagi. Nah, ini kalau berkonsekuensi, kita beramal dengan pernyataan mereka tadi. Nah, baik. Wa inkilah. Nah, berikutnya apabila dikatakan, yuhtajju bihi illa ayu'lama wujudul khilaf. Ya. Nas dijadikan hujjah sebab tidak diketahui adanya khilaf, perbedaan pendapat. fayakunu qawlu wahidin minal ummah mubtilan li dalalatin nas. Nah, ini juga lagi konsekuensinya. Kalau dikatakan nas bisa dijadikan hujah kalau diketahui, ya kecuali jika diketahui adanya khilaf. Kalau adanya khilaf enggak boleh jadi hujah. Waduh. Ah, kalau begitu ucapan seorang dari umat ini dia dapat membetulkan, membatalkan apa yang ditunjukkan oleh nas. Kan begitu. Nah, kayak tadi lagi kita balik lagi hadis mengenai nikahnya seorang wanita tanpa wali tanpa saksi batil, kita amalkan. Ternyata kita tahu ada khilaf. Yaitu kalangan Hanafiyah menyelisihinya, enggak jadi diamalkan. Loh, repot kayak begini. Kayak begini kan ya enggak benar. Nah, paham kan sini? Ngerti ya? Nah. Wa hadza aidan khilaful ijma', dan pernyataan seperti ini pun menyelisihi ijma'. Wa butlanuhu ma'lumun bil ittirar min din al-Islam. Bahkan kebatilan pendapat ini pun, ya kebatilan pendapat ini pun sangat jelas sekali dalam agama Islam. Al-khamis, yang kelima. Annahu imma ayyushtaratu bi shumul al-khitab i'tiqadu jami' al-ummah li tajzi tahrim aw yuktafa bi i'tiqad al-ulama. Yang kelima. Yang kelima, anahu imma ayyushtara fi shumul al-khitab. Ya, ada kalanya disyaratkan ya pada shumul khitab. Shumul khitab apa bahasa kita ya? Universal. Global. Ya. Disyaratkan penyampaian yang global. Penyampaian yang universal, i'tiqadu jamil ummah, keyakinan seluruh umat ini litahrim, akan keharamannya, au yuktafa bil i'tiqad bi'tiqadil ulama, ya, atau cukup dengan keyakinan para ulama. Ini sudah dibaca Pak Majid, fa in kana al awwalu, sudah. Wa in kana awwalu lam yajuz ay yastadilla ala tahrim bi ahaditsil wa'id hatta na'lama anna jamil ummah hatta nasyiin bil wadi al ba'idah dakhirin fil islam min al muddati al qariba qad taqadu anna hadha muharram wa hadha la yaquluhu muslimun bal wala akirun fa innal ilma bi hadha al syarti muta'addirun. Sini ya, sudah dibaca ya. Nah, fa in kana al awal, nah sekiranya yang pertama tadi, ya, kalau begitu enggak boleh berdalil akan keharaman sesuatu hal bi ahaditsil wa'id, dengan hadis-hadis ancaman. Ya. Gimana? Hatta sehingga na'lama, kalau antum ya'lam. Kalau berarti antum yu'lam. Hatta yu'lam, sampai diketahui bahwa jami'ul ummah, sampai diketahui bahwa seluruh umat, semua umat Islam, ya, hatta nasyiin, sampai orang-orang yang nasyiin, orang-orang yang hidup di bawadi, di pedalaman, ba'idah yang jauh, itu berarti dakhirin, berarti itu mereka termasuk, ya, oh afwan, dakhirin fil Islam, yang mereka baru masuk Islam, minal muddatil qaribah, yang baru saja masuk Islam, ya, qad taqadu, ya, mereka semua meyakini, telah meyakini anna hadha muharramun, bahwa hal ini diharamkan. Wa hadha la yaquluhu muslimun, ini enggak ada seorang muslim pun yang mengucapkannya. Bal wala akilun, bahkan orang yang berakal pun enggak ada yang mengucapkannya. Fa innal ilma bi hadha syarti muta'addirun. Ya, berilmu ya, dengan syarat, mengetahui terwujudnya syarat, itu tidak mungkin terjadi. Ini muta'addir, mustahil. Fadal, baca berikutnya. Ya, wakilah. Yuktafa. Yuktafa bi tuqadi jami'il ulama. Innalahu innama ushtaratat. Innama ishtaratat aja. Innama ishtaratat ijma'ul ulama. Habram min an yas. Malah al-wa'idu ba'da al-mujtahidina. فإن كان مبطلا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا ولا ينجي ينجي ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الأمة وعامتها فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراقهما كهما اشتراقهما في هذا المؤمن فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التأمل بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد مضاف واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقول بكثير من المفسدة التي تنشأ من إبدال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. نعم. Sekarang buat kita fa in kila yuktafa bi i'tiqadi jami'il ulama. Nah, ya, kalau dikatakan yuktafa bi i'tiqadi jami'il ulama, dicukupkan saja dengan keyakinan para ulama. Qilalah, maka dikatakan kepadanya, ini sebagai bantahan, innama innama syaratat, atau kita bacanya usturitat kali ya, innama usturitat ijma'ul ulama. Ijma' ulama itu dipersyaratkan untuk apa? Hadaran min ayyashmal al-wa'idu li ba'di al-mujtahidin wa in kana mukhti'an. Kesepakatan para ulama itu dipersyaratkan untuk atau sebagai hadaran, sebagai atau untuk menghindari adanya sebagian mujtahid yang nanti dia bisa kena, yang dicakup oleh ancaman, ya, walaupun dia salah. Wa in kana mukhti'an. Hadza bi aini mawjudun fi man lam yasma' dalil at-tahrim min al-ammah. Dan hal ini sendiri pun terjadi pada semua orang, setiap orang yang belum mendengar dalil, ya, dalil pengharaman dari kalangan orang awam, dari kalangan umum sekalipun. Wa inna mahdhura syumulil lughati la'nati lihada kamahduri syumulil la'nati lihada. Nah, sebab penghindaran tercakupnya laknat kepada ulama, kepada hal ini lihada, itu sama dengan penghindaran tercakupnya laknat terhadap lihada, orang awam. Nanti sini, hada yang pertama ulama, hada yang kedua awam. Wala yunji min hadha al-ilzami, ya, dan tidak ada yang selamat dari ilzam, dari konsekuensi ini, ya, ayyukal dhalika min akabirul umma wa fudala istiddiqin, Wah ini kan dengan mengatakan, wah ini kan ulama, dia tokoh umat, pemuka orang yang jujur. Ya. Wah ada min atrafil umat, sedangkan yang itu hanyalah orang-orang pojokan, apa atrof, pinggiran berarti ya. Taraf kan pojok, pinggiran. Itu kan orang-orang pinggiran umat, jadi wajar gitu. Ya. Nah, maka kata Syekh, fa inna qtirafahuma min hadzal wajhi la yamna ushtirakahuma minha fi hadzal hukm. Perbedaan di antara keduanya dari sisi awam ini, dari sisi berilmu, itu tidaklah menghalangi berserikatnya keduanya itu dalam hukum tersebut terkait konsekuensinya. Fa inna Allah subhanahu kama ghafara lil mujtahidi, maka Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah mengampuni mujtahid idza akhta'a, apabila dia keliru dalam ijtihadnya. Ghafara lil jahili idza akhta'a wa lam yumkinhu at-ta'allum, maka Allah pun juga dapat mengampuni orang yang jahil jika dia keliru dalam keadaan tidak memungkinkan baginya untuk belajar. Misalkan dia tinggal jauh dari Islam segala macam. Ya, atau baru masuk Islam. Balil mafsadatul lati tahsulu bi fi'li wahidin minal ammah muharraman. Ya, fima lam ya'lam tahrimahu la yumkinu ma'rifatu tahrimihi. Ya. Kata beliau lagi, ya. Bahkan mafsadat, kerusakan, dampak negatif. Ya. Dampak negatif yang muncul disebabkan satu orang dari masyarakat umum, ya, yang berasal dari satu orang awam, ya, fi malam ya alam tahrimahu, dari hal-hal yang dia tidak ketahui keharamannya, ya, yang disebabkan satu orang awam melakukan perbuatan haram tanpa mengetahui keharamannya, ya, dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengetahui keharamannya. Ya, aqallu bi katsirin minal mafsadati allati tansha'u min ijlali ba'dil a'immah. Maka itu aqall, itu lebih ringan, lebih kecil dibandingkan dengan mafsadat, dampak negatif, kerusakan yang muncul disebabkan, ya, min ihlal, disebabkan penghalalan, ya, yang dilakukan oleh sebagian imam ulama lima qad harramahu asy-syari'u, ya, dan terhadap sesuatu yang telah diharamkan oleh asy-syari', oleh Allah, ya, wa huwa lam ya'lam tahrimahu, dalam keadaan ulama ini tidak tahu pengharamannya, wa lam yumkinhu ma'rifatu tahrimihi, dan dia tidak memungkinkan untuk mengetahui dampak haramnya tadi. Ah, ini ada hubungannya dengan fenomena kita saat ini. Nah, ya, kalau ulama tadi, tokoh tadi tidak tahu itu haram, ya, tidak tahu. Nah, ya mungkin, tapi kalau sudah tahu, ini ya, nah, masih dilegalkan juga. Baik, oleh hada kila, meradak. Zallat al-alimi. Alamun. Terus? Wailun lil-alimi. Alim. Alim. Tambang apa ya? Minal atba'. Fali'an. Yuk fa. Akhari. Maksudnya di ini awal. Nah, yang taruh yaftariqani min wajhin akhara. Wa anna hadha ijtahada. Faqala fi ijtihadin. Walahu min nasril ilmi wa ihya'i sunnati ma tan ghamiru. Ya, ma tan ghamiru. Tan ghamiru fihi. Hadhihi al-mafsadatu. Fa'il. Ya, terus. فأصاب المجتهد على اجتهاده وأصاب العالم على علمه ثوابا لم يشركه به ذلك جاهلنا فيهما فهما مشتركان Muftariqani fi thawabi wa wuqu'ul 'uqubati ala ghairi mustahiqqi mumtaniman jalilan kana am hakiran fala budda min ikhraji hadha mumtani min al hadisi bitariqi Bidorikin Yasmalu Ismail. Nah, hasbu. Baik, baik. Walihada Kila, oleh karena itulah dikatakan oleh para ulama ihdaru zallatal alim. Hati-hatilah kalian terhadap ketergelinciran seorang alim. Ketergelinciran dalam berpendapat. Fa innahu idza zalla zalla bi zallatihi alamun. Masyaallah. Kenapa? Karena kalau seorang alim itu tergelincir, maka akan tergelincir pula dengan ketergelinciran si alim itu alam satu dunia ini, satu alam ini. Oleh karena itu Ibnu Abbas berkata, wailun lil alimi minal atba. Sangat bahaya pengaruh seorang ulama atas atba pengikutnya. Fa in kana hadha ma'fuwan anhu ma'a idhamil mafsadati lin nasyiati min fi'lihi. Nah, apabila ini dimaafkan, walaupun begitu besar dampak mafsadat negatif yang muncul akibat melakukannya dari seorang alim, ya, fala an yu'fa 'anil akhar ma'a khiffati mafsadati fi'lihi aula. Ya, maka dimaafkannya dengan yang lainnya, maksudnya yang akhir ini siapa nih? Orang awam. Ya, orang awam. Ma'akhifati mafsadatihi, mafsadati fi'lihi. Padahal ya, dampak ya, negatif dari perbuatan dia itu ringan. Alhamdulillah. Lebih ringan. Ya kan? Kalau orang alim tergelincir, bisa satu dunia tergelincir. Kalau orang awam tergelincir, ya tergelincir dia aja. Maka kalau orang alim dapat dimaafkan pada hal-hal yang dia tidak memungkinkan untuk mempelajarinya. Ingat, pada hal-hal yang dia tidak memungkinkan untuk mempelajarinya, mengetahuinya. Maka orang awam demikian pula. Ya. Tapi ini di luar yang cakupan para ulama menyebutnya ya, yaitu al-ma'lum minad-din bidarurah. Sesuatu yang diketahui dari agama yang sudah diketahui secara pasti, secara aksiomatis. Kalau ulama tergelincir dalam perkara di luar itu yang dia tidak memungkinkan untuk diketahui, nah. Tapi kalau yang ma'lum minad din bidarurah enggak ada uzur. Ya. Ya namanya ma'lum minad din bidarurah. Ya. Paham enggak di sini? Nah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala merinci pernyataan Ar-Rafi'i ya rahimahullah terkait yang mana yang sesuatu perkara yang diketahui secara pasti dalam Islam. Itu disebut apa? Wajibnya sholat, wajibnya puasa di bulan Ramadan, wajibnya zakat, wajibnya bertauhid, kemudian apa lagi? Haramnya zina, haramnya khamar. Nah ini, ya kalau ini diingkari, kufur, nggak ada istihad di situ. Nah, ini kafir, paham gak sih? Murtad, keluar dari Islam, dan ini ijma. Telah ijma para ulama atas hal ini, semua ulama, mau Qadi bin Iyad, mau An-Nawawi, mau semuanya, sampai ulama zaman sekarang, semisal Syekh bin Baz di Subulus Salam, bahkan Syekh bin Baz di Subulus Salam menyatakan orang awam mesti mengkafirkan juga, mesti mengkafirkan juga. Nah, ini penting ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, dan kafir di sini bukan untuk gaya-gaya. Tegas-tegasan, tuntutan iman. Tuntutan iman. Karena rukun iman itu an-nafyu yang pertama, menafikan. Bara, berlepas diri. Apa? Kufur terhadap pelaku dari setiap orang-orang yang terjatuh ke dalam kekufuran. Yang kayak begini. Ya. Nah, ini penting ini untuk dipahami. Jadi kalau orang awam dia bisa dimaafkan semisal pernyataan para ulama apabila dia baru masuk Islam atau dia tinggal di negeri yang jauh dan tidak ada akses untuk mengetahui informasi tentang Islam. Baru ini yang disebutkan oleh Syekh walam yumkinhu at-ta'allumu, yang dia tidak memungkinkan untuk mempelajari. Baru dia ma'fu, dimaafkan. Paham enggak di sini? Artinya dimaafkan apa? Bukan artinya oh kamu enggak apa-apa, enggak ada konsekuensi. Tetap ada konsekuensi, ada konsekuensi dosa. Artinya apa? Tidak divonis akan kekufurannya. Ya, namun kalau berasal dari dosen, anggota MUI, bla segala macam, maka ini kufur, murtad. Orang yang ridho terhadap kekafiran, maka dia kafir, kata Syekh Fauzan. Ya. Bisabilur rasyad. Syarah Tathirul I'tiqad. Orang yang ridho dengan kekufuran maka dia kufur. Paham enggak sini? Baik, barakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Naam. Yaftariqani min wajhin akhar. Ya memang benar, keduanya ini berbeda. Bahwa alim dan mujtahid dan orang awam itu berbeda dari sisi yang lain. Ya. Dari satu sisi. Fa inna hada ijtahada. Fa qala bi ijtihadin wa anna hada ijtahada. Yang ini yaitu orang awam, orang alim ijtahada, dia beristihad. Dia beristihad. Faqala bi ijtihadin. Maka dia pun memaparkan pendapat dia berdasarkan ijtihad dia. Walahu minan nasril ilmi wa hiya sunnah. Naam. Nah, dia pun mendapatkan pahala dari pahala berupa menyebarkan ilmu, menghidupkan sunnah, ya. Matan ghamiru fihi hadhil mafsadatu. Yang tidak dicemari oleh dampak buruk tadi. Nah, oleh mafsadah tadi. Wa qad farraqallahu bainahuma min hadzal wajhi. Dan Allah telah membedakan antara keduanya dari sisi ini. Nah, fa asaba al-mujtahida 'ala ijtihadih, maka Allah memberikan pahala bagi mujtahid atas ijtihadnya. Wa asabal alima ala ilmihi sawaban lam yushrikhu fihi dalikal jahilu. Dan Allah memberikan pahala bagi seorang alim ulama atas ilmunya, Walaupun dia keliru sesuatu yang tidak Allah berikan kepada orang yang jahil. Yang orang jahil tidak bisa ikut-ikutan dapat pahala atas kekeliruan dia. Paham gak sini? Nah. Ini pada perkara yang tadi ya, yang bukan ma'lumin ajin bidarurah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Fahuma mustarikani fil afwi wa muftariqani fis sawabi. Maka keduanya itu sama dalam hal memaafkan, namun berbeda dalam hal pahala. Wa wuqu'ul 'uqubah 'ala ghairil mustahiqqi mumtani'un. Sedangkan dijatuhkannya hukuman kepada orang yang tidak pantas adalah sesuatu hal yang mumtani', mustahil. Jalilan kana au hakiran. Ya. Apakah itu persoalannya besar atau hakir, rendah, kecil? Fala budda min ikhraji hadzal mumtani min al hadisi bi tariqin yashmalu al ismaini. Sehingga haruslah mengeluarkan kemustahilan ini dari hadis melalui jalan yang mencakup keduanya. As-sadis yang keenam. Nah, tafadhal farabi. Min hadis al-wa'id ma huwa nasun fi suratul ilaf mislu la'natul mislu la'natil muhallili mislu la'natil muhallili muhallili lahu fa'inna min ulama'i man yakulu inna hadza la yaksumu la yaksamu la yaksamu bihalin fa'inna ulam yakun luknan fil abdi al hawi bihali hatta yukola la'ana lu'ina ilana. Assalamualaikum. Bentar pak. Bentar deh. Saya ada perlu sama parokum. Mau jengkol nih. Mau bayar belum makan kambing bakar besok. Makan jengkol dulu kita. Hah? Kenapa? Mana? Tadi. Lanjut be. Luaina di kondi wujul waqa'i tahlil. Kemarin angka kodara anna nikahal awali sahihun wa in batala asyad meskipun batal syarat masyaallah karena tahillu jarra dasani adil ismi bal wa kadzalika al muhallil yang dihalalkan. Muhalil bukan, itu nikah. Muhalil itu orang-orang yang pura nikah, pura-pura. Jadi nanti dijelasin. Pernah saya jelasin juga. Ada misalkan ada Pak Robi punya teman, temannya cerai sama istrinya. Nah, terus tapi udah talak ini. Oh, talak bain, dia udah enggak bisa rujuk. Kecuali istrinya nikah sama orang lain. Nikah sama orang lain dan dijima cerai, baru bisa nikah lagi sama dia. Nah, teman parapi itu bilang ke parapi, nikahin istri saya dong, tapi nanti ente cerai ya. Nah, itu namanya muhallil. Hah? Enggak boleh. Ya. Kalau sama parapi mah pura-pura aja, iya deh, tersecerai atau enggak. Jadi istri permanen. Nah, parapi bagus untuk menghindari yang haram. Nah, misalkan jangan jadi yang haram. Nah, terus parapi. Terus, kain tahu ima ia pun nama lu malamunan ala tahli. Oh, ala itikodi. Oh, ala itikod. Oh, ala itikod. Hamzah wasal. Ujubul wafai. Ujuba. Khobar yakun. Oh, dari ujubul wafai. Disyarti al-makruni. Bil ahli. Oh, bukan khobar yakun. Khobar yakun nama ala tahli di au ala tikodihi wujuba. Itu makul dari i'tiqad. I'tiqad. Aw ala majmu'ihima fa in kana al-awwalu aw as-salisu hasala al-ghardu. Wa in kana sani ghardu bukan ghardu. Wa in kana sani fa hadha al-i'tiqadu wal maw wal mujib. Lil la'nati. Sawa'un hasala hunaka tahlilun aw lam yahsul. Wa ina idzin bayakunul mazkuru fil hadisi laisa huwa sababa. Khabar. Laisa. Wa sababal la'nati lam yata'arrad lahu. Wa wawnya istri nafiah. Wa sababul la'nati lam yata'arrad lahu. Wa hadha batilun summa hadha al-mu'taqidu maf'ul wujubul waf'ul maf'ul wujubah wujubah juga ya. Maf'ul mu'taqid maf'ul dari mu'taqid in kana jahilan Baik, cukup. Jazakallah khairan. As-sadis. Yang sadis. Yang keenam. Sadis keenam. Anna min ahaditsil wa'id ma huwa nassun fi suratil khilaf. Bahwa di antara hadis-hadis ancaman itu ada yang nas. Ada yang nas. Ngerti ya, saya pernah terangkan perbedaan antara nas dan zahir dalam ilmu usul fikih. Kalau nas, apa yang ditunjukkan oleh ayat atau hadis tidak ada kemungkinan lain kecuali itu. Hah? Fala taqrabu zina. Apa nasnya? Ya enggak boleh zina, itu haram zina. Apa nasnya itu? Ya nasnya itu enggak ada kemungkinan lain, ya itu. Misalkan begitu. Ya. Paham enggak sini? Jangan minum khamar. Apa nasnya? Ya khamar enggak boleh diminum. Nasnya itu enggak ada penunjukan lain. Haramnya khamar berdasarkan dalil ini, nas. Kalau zahir, kemungkinan terbesar. Ditunjukkan oleh dalil ini. Nah, paham enggak sini? Nah, di antara hadis-hadis ancaman ada yang nas. Jadi ada yang nas itu saya terjemahin apa ya? Ada yang jelas terang gitu lah ya. Nas. Ada yang nas terang jelas fi suratil khilaf dalam bentuk yang masih diperselisihkan. Semisal laknat muhallilahu. Ini muhallilahu ini ancamannya nas jelas walaupun khilaf para ulama. Muhallilahu itu orang yang disiasati untuk ya, nikah gitu. Nanti supaya dia halal biar dia cerai sama istrinya, terus apa namanya dia cerai sama istrinya, kemudian talak bain, gak bisa balik lagi kecuali istrinya nikah sama orang lain, dia siasati, kamu nikahin istri saya, habis itu cerain ya, biar saya bisa balik lagi. Nah, ya gak, kayak begitu. Nah ini dilaknat, dilaknat. Nah, ini laknatnya itu jelas. Fa innal ulama man yakul, tapi ada ulama yang berkata inna hadza la ya'sam bihalin. Orang ini tidak berdosa. Ya, tidak berdosa dalam keadaan demikian. Kenapa demikian? Fa innahu lam yakun ruknan fil aqdil awwali bihalin hatta yuqala lu'ina li'tiqadihi wujubal wafa'i bitahlil. Sampai padahal namun ada ulama yang menyatakan dia enggak berdosa sebab dia sama sekali bukan rukun dalam akad yang pertama sehingga akan dikatakan dia terlaknat karena dia berasumsi wajibnya untuk menunaikan legalisasi ini. Ya, siasat-siasat dia tadi. Nah, supaya ceraiin istrinya, supaya dia nikah lagi dengan mantannya. Karena sudah diceraikan. Nah, apa kong kali kong gitu ya. Nah, kong kali kong ya? Nah, enggak boleh gitu. Akal-akalan biar dia bisa nikah lagi sama mantan. Boleh nikah lagi sama mantan, tapi asal mantan udah nikah tanpa ada siasat seperti ini dengan orang lain dan mantan sudah didukul, sudah dijima oleh suaminya. Habis itu dia cerai, bisa balik lagi. Ya? Bisa. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Pamane taqada anna nikahal awwal sahihun wa in batala asyartu wa annaha tahilu lisani jarrada asani anil ismi. Kemudian ya kata beliau mani taqada, maka barang siapa yang meyakini bahwa nikah yang pertama itu sahih, sah, ya, wa in batala asyartu, sekalipun syaratnya batal, ya, tahilu lisani jarrada sani anil ismi, tahillu lisani, ya, maka istrinya tersebut halal bagi yang kedua, maka dia akan mengatakan bahwa orang kedua tidak berdosa, orang kedua tidak berdosa. Bal kadzalika al muhallilu, ya, bal kadzalika al muhallilu, bahkan demikian juga dengan muhallil, orang yang mensiasati nikah tadi. Nah, yang dia cerain istrinya sudah salak bain, dia nyesel. Ya, nyesel datangnya belakangan kan. Waduh, saya cerain lagi. Aduh. Ya, kalau saya tak adut, iya saya ada cadangan. Ini udah satu, saya cerain lagi. Habislah. Nah, dan dia enggak bisa berpaling ke lain hati. Mau cari yang baru, aduh sulit melupakan mantan. Gimana maksudnya? Main-main itu. Jangan praktekin ya. Bahaya itu. Itu main-main. Aduh. Ya Allah. Oh, mau kayak begitu. Praktek yang berduanya belum dikerjain udah main-main gitu. Bisa ke situ dia. Terlalu tinggi dia ini. Imajinasinya. Habis mau angan-angan tadut susah, angan-angan cerain istri nikahin istri lagi aja kali dah. Ya Allah, bokila. Bahaya ini. Jangan deket-deket dah. Aduh kacau bokila. Mana lagi tadi? Fa innahu imma ayyakuna mal'unan ala tahlil aw ala i'tiqadihi wujub al-wafa' bi syarti al-maqrun bil 'aqdi faqat aw ala majmu'ihima. Ya, tadi muhalil juga demikian. Ada kalanya dia dilaknat. Mal'un bisa jadi dia dilaknat dengan sebab melakukan siasat tadi kong kali kong, atau karena anggapan dia bahwa wajib untuk menunaikan syarat yang berbarengan dengan akad saja, atau keduanya. Ya, kemudian fa in kana al awwalu aw ats-tsalitsu hasala al gharadu. Nah, Andaikan yang pertama atau ketiga, berarti sudah tercapai maksud. Wa in kana tsani fa hadzal i'tiqadu huwa al-mujibul lil'na. Ya, sedangkan kalau yang kedua, maka anggapan inilah yang mengharuskan dapat laknat atau mengundang laknat. Sawa'un hasala hunaka tahlilun am lam yahsul. Baik, legalisasi tadi, kong kali kong tadi itu telah terjadi atau belum terjadi. Wa hina idin fayakunu al-mazkuru fil hadis allad laysa huwa sababal la'nati. Ya, ketika maka ketika itu maka yang disebutkan dalam hadis bukanlah sebab laknat atasnya serta sebab laknat tidak dihadapkan keduanya. Ya. Sabab al-la'nah lam yata'arrad lahu, tidak dihadapkan ke keduanya. Wa hadza batilun. Ya, maka ini adalah batil. Summa hadzal mu'taqidu wujub al-wafa. Kemudian orang yang memiliki keyakinan ini, berasumsi ini, dia mesti wajib menunaikan, ya. Dia wajib, mesti wajib menunaikan. Ya. Wa in kana jahilan fala la'nata 'alaihi. Ya. Namun jika dia tidak tahu, ya. Maka tidak ada laknat bagi dia. Nah. Terus aib. Sallallahu alaihi wasallam. Wal kufru liikhtisas. Wal kufru la ikhtisas lahu. Roni, sambung Roni. Emang ada alnya? Gak ada kan? Summa hadza kalamun amun. Lafziyan. Mubtada'un. Mislu hadzal umumi. La yajuzu hamluhu ala suri an-nadi ala suwari an-nadirati. Mukatabati. Nah itu, lihat yang saya sebut. Kata ulama Hanafi itu mukataba. Budak. Ya. Itu mukataba. Budak yang membayar dirinya untuk merdeka. Terus wabayanu nudurihi. Wabayanu mudaf. Wabayanu nudurihi. nudratihi jamak dari nadir, nadiran. Terus anna muslima al jahila la yadkhulu fil hadithi wal muslimu al alimu bi anna hadha syartu la yajibu bi fa'li la yajibu bil al wafa'u bihi wala yashtarituhu mu'taqidan wujuba wafa'i bihi illa an yakuna kafiran wal kafiru la yakihu nikahal muslimin illa an yakuna wasudur hadha nikahi ala mithli hadha alwajhi minal min andarin nadiri andar min andarin nadiri sesuatu yang paling jarang. Terus walau kila inna La takadu Takhturu bibalil mutakallimi lakanal qailu sadiqan. Nah, dari mana tadi bacanya ayat ya? Nah, in kana aliman bi annahu la yajibu fa muhalun ayataqidal wujuba illa ayyakuna muragiman lirrasul. Nah, kemudian jika dia tahu itu tidak wajib, maka mustahil dia beranggapan tentang wajibnya, kecuali kalau dia muragim. Ya, apa makna muragim? Menentang Rasul. Kalau begitu apa? Fayakunu kafiran. Maka dia kafir. Fayaudu makna hadis. Maka makna hadis ini yaudu akan kembali ila laknatil kufar, kepada laknat terhadap orang kafir. Nah, wal kufru la ikhtisasalahu bi ingkari hadal hukmi al juz'i duna ghairi. Sedangkan kekafiran tidak memiliki kekhususan dengan pengingkaran hukum terperinci. Hukum terinci ini tanpa lainnya. Ya. Fa inna hadha bimanzilati an yakula la'anallahu man kadzdzaba ar-rasula fi hukmih. Maka ya, ini kedudukannya sama seperti orang yang menyatakan Allah melaknat siapa saja yang mendustakan Rasul dalam keputusan beliau, dalam hukum beliau. Bi anna syartat talaqi fin nikahi batilun. Sebab syarat talak ketika menikah adalah batil. Summa hadha kalamun amun umuman labdiyan. Kemudian ucapan ini umum dalam lafaz maupun maknawian maupun maknanya. Wa huwa umumun mubtada'un. Ini umum. Ya, dia mubtada, yaitu sejak awalnya dia umum. Wa mislu hadzal umumi, dan contoh dari keumuman ini adalah la yajuzu hamluhu ala suwari nadirah. Tidak boleh dibawa kepada bentuk yang jarang terjadi. Idil kalamu yaudu luknatan wa iyan. Sebab ucapan akan menjadi luknah. Luknah itu gagap ya. Wa'i, gak jelas. Ya, ketakwil, sebenarnya takwil orang yang mentakwilkan sabda Nabi, ayyumamra'atin nakahat min ghairi idni waliyha fa nikahuha batilun. Salasan, Nabi bersabda gitu kan. Fa nikahuha batilun gitu kan. Perempuan, wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil. Ada yang membawa hadis ini, itu imro'atin itu bukan perempuan umum, tapi alal mukatabah. Nah. Ya, budak. Budak apa? mukatabah budak yang membayar dirinya untuk merdeka. Ah itu yang wajib pakai wali. Kalau wanita merdeka gak wajib pakai wali. Buktinya apa? Wanita merdeka ketika akad jual beli boleh tanpa wali. Akad jual beli, akad nikah juga boleh tanpa wali. Tanpa izin wali, kata ulama Hanafiyah. Jadi jangan dikira ulama Hanafiyah gak ngerti hadis ini. Nah, ngerti. Nah, tapi di takwil, tapi takwil ini gak benar. Ya, ini gak benar. Baik. Kemudian wabayanu nuduri, dan penjelasan jarang terjadinya ini. Oh, annal muslim jahil, bahwasanya muslim yang jahil, ya, la yadkhulu fil hadis, ya, tidak masuk ke dalam cakupan hadis ini. Wal muslim al alim, sedangkan muslim yang mengerti hadis ini, yang mengetahui syarat ini nikah mesti pakai apa? Wali. Bi anna hadza syarta la yajibu al wafa'u bih. Ya. Dia menganggap tidak wajib menunaikan syarat itu. La yashtarituhu mu'taqidan wujub al wafa'i. Ya, karena dia mensyaratkan dalam keadaan meyakini apa namanya? Dia tidak mempersyaratkan meyakini wajibnya menunaikan syarat tadi illa ayakuna kafir. Ya, kecuali jika dia kafir. Ya, sedangkan orang yang kafir la yankihu nikahal muslimin. Tidak menikah dengan cara pernikahan Islam, dengan cara pernikahan kaum muslimin. Illa ayakuna munafiqan, kecuali dia orang munafik. Ya. Wasuduru hadha nikah, terjadinya nikah ini ya ala mana tadi ala ala misli hadal wajhi, dalam bentuk seperti ini min an dari nadir, dan sesuatu bentuk yang paling jarang terjadi, sesuatu yang jarang terjadi. Walau kila inna misla hadhihi surati la takadu takhturu bi balil mutakallimi. Ya, walaupun ada yang menyatakan gambaran contoh kasus seperti ini hampir-hampir tidak pernah terlintas di benak orang yang berbicara yang mengatakan demikian. Lakana fa'ilu shadiqan, maka orang yang mengucapkan ini benar. Waqad zakarna adalah ini udah baca belum? Belum. Jumakir, taqaddam. Abbasin. Wasyurut. Ba'duhum itu fa'il. Rakhasa fiha ba'duhum. Rakhasa fiha ba'duhum. Ba'duhum fa'il. Wa karihaha. Sallallahu alaihi wasallam. Wal muhtakiru mal'una. Terus. Hadis salah satu mudhaf ilaihi. Hadis salah satu dari nara'i. Allahu wa la yaqulu ilaihim wala yuzakkihim wala hum adzabun alim. Wa fihim man mana'a qabla ma'ihi. Wal-mananu wal-muntiku sil'atahu sil'atahu min kalafi al-dakdi. Nah, hasbun. Contoh tadi ada, nanti di depannya ada kelanjutannya. Ma'anna ta'ifatan minal fuqaha yakul innal jarra wal isbal lil khuyala makruhun guiru muharram. Itu, ya. Kemudian dari mana tadi dimakir bacanya? Waqad dzakarna ad-dalailah. Itu ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kami telah menyebutkan berbagai dalil katsirah banyak. Ya, fi ghairi hadzal mawdi'. Kami telah menyebutkan dalil ini di selain tempat ini. Ala anna al-hadis qusida bihi al-muhallilu al-qasidu wa illam yustarat. Ya. Bahwa hadis tadi yang muhallil itu yang dilaknat, yang dimaksud dengan muhallil itu yang sengaja sekalipun dia tidak syaratkan. Ya, yang sengaja itu yang kena laknat. Ya. Ya, yang muhallil tadi, yang akal-akalan tadi, kong kali kong nyuruh orang lain untuk menikahi mantan istrinya supaya nanti dia perintahkan juga nanti ceraiin supaya dia bisa balik ke mantannya. Nah, ini orang ini ya, apa? Gagal move on. Kalau mantan dilupakan. Matan baru diingat. Itu matan yang diingat bukan mantan. Kalau dia mempersyaratkan demikian enggak boleh. Mesti tanpa syarat, ya. Tanpa syarat apapun. Jadi, ya udah biarin aja mantannya berlalu, yang berlalu biarlah berlalu. Dia dengar kabar mantannya nikah, ya silakan, bodoh amat lah, saya nggak mau tahu. Dengar kabar mantannya cerai, wah berbinar-binar dia, nikahi lagi. Nah, dia datang ke mantannya, saya bisa balik lagi, kenapa? Saya gagal move on. Nah. Ya enggak. Kalau dulu kamu jadi istri pertama saya. Karena saya mau tahadud, kamu minta cerai. Sekarang saya udah nikah ketiga. Udah, jadi kamu saya nikahin lagi buat jadi istri keempat gitu. Mau enggak gitu? Ya udahlah, enggak apa-apalah. Daripada saya entar juga. Daripada saya jadi istri keempat orang lain saya enggak kenal, mending saya jadi istri keempat kamu deh, udah kenal. Gitu misalkan. Ya Pak Yusuf ya. Kalau sama kamu saya udah kenal gitu. Misalkan. Ya, kalau ada terjadi gitu bisa jadi kan? Nah, itu bukan termasuk muhalil ya. Nah. Ya. Ya. Kadzalikal wa'id al-khass minal la'nah. Demikian pula ancaman khusus yang berupa laknat. Wanar berupa ancaman neraka wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Qad jaa'a mansusan fi mawadhi'a ma'a wujudil khilaf fihi. Nas-nas itu telah datang dalam bentuk nas. Dalil-dalil tadi telah datang dalam bentuk nas bukan zahir. Ingat ya nas yang tadi. Mansus dalam keadaan nas. Ingat ya perbedaan nas sama zahir. Ya. Ini kita bicara nas dari usul fikih bukan nas ayat atau hadis. Nah, hadis-hadis tentang laknat, neraka, ya, itu semuanya nas. Enggak ada kemungkinan lain kecuali itu. Nah, ya. Ma'a wujudil khilafiyah. Padahal ternyata ada khilaf. Ada perselisihan pendapat. Semisal hadis Ibn Abbas, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat para para wanita yang suka ziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaihal masajid wasuruja. Dan orang-orang yang membuat masjid di atas kuburan, tempat ibadah di atas kuburan, dan yang membuat suruj, pelita, lampu-lampu di atas kuburan. Ya, Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Ini kan hadisnya nas enggak? Nas apa zahir? Nas, zawarat, ya, wanita yang suka ziarah kubur. Ini hadis ini nas. Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Ziaratun nisa rakhasa fiha ba'duhum wa karihaha ba'duhum. Sementara wanita ziarah kubur ternyata diberikan rukhsah oleh sebagian ulama, tapi dibenci oleh sebagian ulama yang lain. Walam yuharrimha, tanpa mengharamkannya. Bisa kayak gitu ya, bisa khilaf ya, bisa. Padahal dalilnya nas enggak? Enggak ada kemungkinan yang lain, ya dilaknat. Ya dilaknat, ya dilaknat. Tapi inilah ya, ilmu ini ulama yang bahas. Kita ini orang awam gak bisa ngotak-ngatik. Ya. Sama kayak kemarin tuh kasus ma'lum minad-din bidarurah, masalah menghalalkan zina, itu masuk ke ma'lum minad-din bidarurah. Mengharamkan sesuatu yang haram. Ada orang ikut-ikutan. Nah ini musik gimana? Berarti menghalalkan sesuatu yang haram. Antum ditanya musik halal apa haram? Haram jawab. Ya gak? Ada orang mengharamkan, menghalalkan musik. Mau disamain, ya beda. Kenapa? Karena dia sudah memposisikan diri dia kayak ulama. Ulama yang menentukan mana yang ma'lum minad-din bidarurah, mana yang bukan. Semisal An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi'i dan kalangan Syafi'iyah dan seluruh madhab. Nah ulama gak ada yang masukin musik ke dalam ma'lum minad-din bidarurah. Walaupun ulama berpendapat itu adalah haram. Paham gak sini? Nah, ngerti gak? Isbal, ya. Haram gak isbal? Hah, haram enggak? Haram. Ada orang halalin, kena enggak dia? Enggak, kenapa? Karena enggak masuk ke cakupan minad-din, ma'lum minad-din bidarurah. Ada orang yang enggak ngerti masukin itu semua. Padahal sudah diikat oleh para ulama mana yang ma'lum minad-din bidarurah. Nah, ini pentingnya ya, kita tawadu di hadapan ulama. Berilmu dengan beragama, belajar, beramal, tawadu di hadapan ulama. Yaitu kita tahu diri. Nah, itu intinya itu tahu diri. Ya udah ikut ulama aja. Ikut ulama aja. Ulama yang muktabar. Enggak usah gaya-gayaan sendiri-sendiri gitu ya. Malah memunculkan sesuatu yang aneh-aneh. Hah? Dibahaslah musik gimana? Ya Allah. Musik haram ya. Yang mengharamkan musik intinya pengen disamain dengan yang menghalalkan zina. Ya beda lah. Enggak ada ulama satupun yang mengatakan Ibnu Hazm kafir murtad, enggak ada. Membolehkan musik gak Ibnu Hazm? Oh iya. Oh iya. Bahkan hadis-hadis yang mu'alak di Bukhari didhaifkan oleh beliau. Gak tanggung-tanggung. Masya Allah. Tapi gak ada satupun ulama yang mengkafirkan. Ya, ngerti sini. Tapi ada orang yang, para ulama mencontohkan kekufuran itu apa? Orang yang menghalalkan zina. Oh jelas kafir. Nah ini makanya jangan posisikan diri kayak ulama. Ya, makanya kalau gitu ketika kita tidak tahu, udah diam dulu. Nah, ketika kita tahu, baru berbicara. Nah, kemarin itu banyak orang yang memposisikan diri dia kayak ulama. Dia memasukkan sesuatu yang bukan ma'lum minad-din bidarurah, dia masukin. Dia siapa? Bukan ulama. Tahu gak sini? Nah, intinya apa? Intinya ingin jangan dikafirin tuh si siapa namanya? Dia gak bersedia kan jadi hamba Allah. Jangan dikafirin. Jangan dikafirin. Kalau kamu kafirin dia, kamu kafirin juga dong Ibnu Hazm gitu. Ini lawazimnya nih. Nah, konsekuensinya nih. Ah, gaya. Ini kan lucu ya. Orang yang belajar, baru belajar fikih sekalipun dia akan tertawa. Belajar akidah sedikit aja dia akan ketawa. Ini kayak orang enggak pernah belajar ya. Allah musta'an. Bukannya kita mau merasa lebih pandai, tidak, tetapi kan ini ajaib ini. Ajaib. Ini ajaib ini. Dan repotnya ditampilkan di umum lagi. Dan ini memamerkan sesuatu yang ajaib. Jadi seolah-olah lagi pengumuman saya ini bodoh. Nah, ngomong kayak begitu akhirnya. Barakallahu fikum. Nah, perhatikan hadis ini udah jelas ini. Nabi melaknat wanita yang suka ziarah. Ternyata ada ulama yang menyatakan ada yang itu makruh, ada yang rukhsah boleh. Ini ajaib enggak? Dari sisi kita orang awam ajaib. Tapi dari ulama enggak. Ini urusannya para ulama. Ini khilaf mu'tabar, bukan khilaf yang ghairu sa'iq. Bukan khilaf yang asal-asalan. Baik. Mana tadi? Wa haditsu Uqbah bin Amir, berikutnya juga dengan hadis Uqbah bin Amir. Ya, hadis Uqbah bin Amir. Yaitu dari Nabi, la'anallahu alladzina ya'tuna an-nisa' fi mahasihinna. Allah melaknat orang-orang yang ya'tuna, mendatangi istri-istrinya. Paham ya, mendatangi ya. Menjima istrinya itu pada tempat mahasin, tempat keluar kotoran, apa namanya, duburnya dari bokongnya. Dia masukin menjima istrinya dari lubang bokongnya. Tapi kalau dari belakang tetap masuk ke depan itu boleh. Ya. Makanya ada ya. Itu di pelajaran lain itu. Nah, paham sini ya. Nah. Apa? Udah sepuh. Gimana? Pak Majid? Oh, udah tua mama, udah monoton gitu-gitu aja udah. Hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala al-jalibu marzuqun wal muhtakiru mal'unun. Hadis Anas. Orang yang mengambil mendapatkan rezeki, orang yang menimbun terlaknat. Muhtakir, yang menimbun barang gitu kan. Nah, barang jarang malah ditimbun sama dia gitu kan. Ya biar nanti kan rumus ekonomi gitu. Semakin banyak kebutuhan, semakin sedikit tersedia, semakin mahal harganya. Gitu. Ya. Kan begitu. Nah, ini lagi butuh minyak, bensin, ditimbun. Kebutuhan banyak, stok gak ada, ditimbun. Ketika orang udah menjerit, keluar. Harga naik, berapa? 10 kali lipat. Nah, ada orang yang mungkin mobil, karena terdesak. Taib. Tapi setahu saya, hadis ini doif. Ya, ada gak di catatan? Hadis muhtakiru mal'un. Ah, isnaduhu da'if ya. Wa qad taqaddama hadisu salasah. Ya. Dan telah berlalu hadis tentang tiga hal yang la yukallimullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Yaitu tentang tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan dari dosa, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya siapa? Ya. Wa yaitu di antaranya man mana afadla maihi. Itu orang yang menahan kelebihan airnya. Wa qad la'anal ba'i al-khamr. Allah melaknat penjual khamr. Ya. Wa qad ba'aha ba'dul mutaqaddimin. Sedangkan sebagian ulama mutaqaddimin ya, ada yang menjualnya. Waduh, ada yang menjualnya. Jadi dia beranggapan ini bukan khamr gitu. Wa qad sahha anhu min ghairi wajhin, dan telah sahih juga dari Nabi bukan hanya dari satu jalan periwayatan, annahu qala, ini tentang isbal ini. Man jarra izarahu khuyala'a. Siapa yang menjulurkan pakaiannya, izarnya, sarungnya karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Dan Nabi juga bersabda salah satu la yukallimullahu. Ini sudah dibaca ya. Dan Nabi juga bersabda ada tiga jenis manusia yang Allah tidak ajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak lihat mereka pada hari kiamat. Yaumal qiyamah wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama apa kata Nabi? Al musbilu. Orang yang musbil, orang yang isbal, yang menurunkan kainnya, pakaiannya melebihi mata kaki. Wal mannanu, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadzib, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ya. Ma anna ta'ifatan minal fuqaha yaqulun innal jarra wal isbala lil khuyala makruhun ghairu muharram. Namun ada ulama ahli fikih, para fuqaha yang menyatakan menurunkan pakaian isbal karena sombong itu hanya makruh, enggak haram. Nah, lo iya. Makanya kalau ngerti khilaf, kita akan tahu merespon setiap kemungkaran. Tapi kalau enggak ngerti khilaf, respon kemungkaran itu membabi buta, sama aja. Baik. Nah, Pak Yusuf dibaca. Kadzalika qauluhu. Sallallahu alaihi wasallam. Wal mustausila. Terus wasli syari khilafun ma'rufun. Sallallahu alaihi wasallam. Yujarjiru naro jahannam. Wa minal ulama'i man lam yuharrim dhalik. Nah, baik, perhatikan. Demikian pula sabda Nabi SAW, Allah melaknat wasilah, wanita yang menyambung rambut palsu, dan juga mustausilah, dan juga atau apa namanya yang disambungkan. Padahal hadis ini adalah min ashahil ahadis, di antara hadis-hadis yang paling sahih. Ya, wa fi wasli sya'ri khilafun ma'rufun. Namun ternyata pembahasan tentang menyambung rambut itu terjadi khilaf, ya, perbedaan pendapat yang ma'ruf, yang sudah diketahui di kalangan para ulama. Padahal hadisnya jelas, ya. Hadisnya jelas. Nah, ini urusannya para ulama. Kita enggak bisa ngacak-ngacak di sini. Kita tinggal mengambil mana pendapat yang paling rajih menurut ulama, yang di situ membuat nyaman hati kita dalam rangka mendekati kebenaran. Ya? Paham enggak sini? Enggak boleh kita katakan, "Oh, ini menyisih khilaf, menyisih khilaf." Ya, menyisih nas. Nah, enggak bisa demikian. Demikian pula sabda Nabi, innal ladzina yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang-orang yang minum dari bejana perak, dia sesungguhnya meneguk di perutnya api jahannam. Ternyata ada ulama yang tidak mengharamkannya. Asabi yang ketujuh. Membang. Wal mu'aridu. An yakuna. Mu'aridat. Nah, terus. Li'anna ghayatahu. Ayu qala. Ala suwaril suri timun suri suwari wifaqi dukhula ba'di man la yastahiqqu la'na al-la'na fihi al-la'na taksisu ala khilaf al-asli wa istasna bijahlin syamilun syamilun wifaqi fa inna hadha takhsisa aqallu aula. Nah, ya, yang ke-8. Yang ke-8. Asabi yang ke-7. Annal mujibalil umum qaimun. Bahwa yang mujib, yang mengharuskan, menuntut keumuman itu ada. Wal mu'arid al-madhkur, wal mu'arid al-madhkura la yaslu ay yakuna mu'aridan. Sedangkan yang disebutkan mu'arid, yang menentang yang disebutkan, tidak pantas menjadi sesuatu hal yang menentang tadi. Kenapa demikian? Di anna ghayatahu ayyuqal hamluhu ala suwaril wifaq. Maka ya, sebab ghayatahu maksimalnya, mentok-mentoknya dikatakan membawanya kepada bentuk yang wifaq, yang di kepada bentuk-bentuk yang disepakati wal khilaf dan diperselisihkan. Yastalzimu, maka ini akan berkonsekuensi dukhula ba'di man la yastahiqqul la'na fihi. Akan memberikan konsekuensi masuknya sebagian orang yang tidak pantas dilaknat, dia dapat laknat. Fayuqal, maka dikatakan. Idza kana takhsis ala khilafil asl, jika pengkhususan menyelisihi hukum asal, ya, fataktsiruhu ala khilafil asl, maka akan memperbanyaknya juga menyelisihi hukum asal. Wa istasna, maka hal ini dikecualikanlah min hadal umumi, dari keumuman ini, man kana ma'dzuran bijahlin aw ijtihadin aw taqlidin. Orang-orang yang memiliki udzur karena dia tidak tahu, yang dia tidak mungkin untuk mempelajarinya, atau karena ijtihad atau karena ikut-ikutan. Ma'annal hukma syamilun li ghairil ma'dzurin. Padahal hukumnya itu mencakup orang-orang yang tidak memiliki udzur sekalipun. Kama huwa syamilun li suwaril wifaq. Sebagaimana ia juga mencakup bentuk-bentuk yang disepakati. Fa inna hadha takhsis aqallu fa yakunu aula. Di mana pengkhususan ini lebih minim sehingga dia lebih utama. Cukup ya. Asamin nanti kita bacakan insyaallah. Nah, subhanallahi walhamdulillah, syadalah ila lantas tawaf.